صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي، pembahasan terakhir tentang nadratun atau nadratul ikhwan al-muslimin ila al-juz'iyat al-syari'iyah, pandangan kelompok sesat ikhwan al-muslimin terhadap perkara-perkara yang juz'iyah, terhadap perkara-perkara yang sifatnya parsial, bahwa mereka menganggap sebagai perkara kecil, perkara remeh yang sama sekali mereka tidak perhitungkan. Sampai kita pada ucapan penulis rahimahullah, hadza ba'du ma raqamahu abna'u hadhihi al-jama'ah. Ini adalah apa yang sudah kita contohkan beberapa ucapan-ucapan tokoh-tokoh jamaah tersebut. Artinya kemarin kita bahas al-ba'id lahum ila dhalik. Apa pendorongnya ucapan-ucapan mereka itu yang meremehkan sunnah-sunnah? Al-ba'id, pendorong mereka menyatakan seperti itu, umur, sekian perkara yang yautulu syarhuha, yang terlalu panjang kalau kita mau syarah. Illa anna min ahammiha, hanya saja kita bisa sebutkan beberapa perkara yang terpentingnya. Jadi apa yang mendorong tokoh-tokoh ikhwanul muslimin meremehkan sunnah, melecehkan sunnah, meninggalkan sunnah, apa saja? Banyak dan panjang pembahasannya, tetapi yang paling penting saja kita sebutkan. Di antaranya, min ahammiha anna jama'at al-ikhwan al-muslimin tas'a jahidatan ila tajmi'il muntasibin ila al-islam min ayyi madhhabin kan. Sebab pertama yang paling besar, bahwa kelompok ikhwanul muslimin ini berupaya jahidatan dengan bersungguh-sungguh untuk tajmi'in nas, tajmi' al-muntasibin ila al-islam, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengumpulkan manusia yang mengaku Islam dari seluruh kelompok, seluruh aliran, min ayyi madhhabin ka, dari madhab apapun, dari aliran apapun. Wa ghayatun ka hadhihi la yatimmu tahqiquha wal wusul ilaiha illa an tariq at-tanyih ba'd illa naqul akthar al-qadaya syar'iyyah. Kata beliau, kata penulis, tujuan yang seperti ini, tajmi'in nas, mengumpulkan manusia dari segala macam aliran dalam satu organisasi, dalam satu partai, ini ghayatun yang la yatimmu tahqiquha, enggak akan terwujud, enggak akan bisa diwujudkan, enggak akan sampai ke sana kecuali dengan melebur, dengan mentamyi' sebagian, kalau kita tidak katakan seluruhnya, sebagian besar paling tidak perkara-perkara syariat. Dan semua perkara syariat dibikin ngambang. Karena enggak mungkin bisa diwujudkan. Bagaimana mungkin mau mengumpulkan aliran yang berpegang dengan keyakinan bahwa Allah memiliki asma dan sifat dengan aliran yang tidak menerima dan menolak kalau Allah punya asma dan sifat? Bagaimana mengumpulkannya? Bagaimana mengumpulkan sebuah aliran yang menyanjung dan memuji, mengutamakan para sahabat dengan kelompok yang mencaci maki para sahabat? Bagaimana mungkin akan bisa mengumpulkan aliran Murji'ah yang tidak menganggap iman itu berubah, tidak berkurang sedikit pun dengan kemaksiatan, dengan kelompok yang menyatakan kemaksiatan bikin kafir, hilang iman, bertolak belakang sekali. Bagaimana kira-kira mengumpulkannya? Kata beliau, tujuan yang seperti itu tidak mungkin akan terwujud kecuali dengan mentamyi', dengan membuat ngambang semua masalah agama. Membuat ngambang semua masalah agama. Dibikin tamyi', dibikin lebur, dibikin lembek, seluruh masalah. Atau paling tidak ba'd atau akthar, kebanyakan permasalahan agama. Walidha da'au ila al-ighdha'i amma sammuhu juz'iyya. Oleh karena itu, mereka mengajak untuk menutup mata. Menutup mata amma sammuhu juz'iyya, menutup mata dari perkara-perkara yang mereka namakan sebagai juz'iyya. Yang mereka namakan sebagai juz'iyah, parsial, perkara kecil, perkara yang tidak penting. Hatta tahsul lahum tilkal ghayah, agar bisa mendapatkan tujuan tersebut. Apa tadi tujuannya? Tajmi' an-nas. Qul inna a'udzu, catat bahwa itulah yang namanya hizbiyah. Sebab biasanya yang namanya mengumpulkan manusia dalam satu organisasi selalu bentuknya partai. Ikhwanul Muslimin pertama berdiri di Mesir itu sebuah partai. Partai politik, na'am partai politik. Sehingga mereka mengumpulkan segala macam aliran ke dalam kelompoknya dan harus mentamyi' masalah agama. Ini yang enggak penting, ini yang enggak, itu juga enggak penting. Enggak apa-apalah. Ini juga boleh, itu juga boleh. Semua dibikin gitu, dibikin ngambang semuanya. Ternyata masih tetap kalah. Sehingga mereka koalisi sama komunis. Koalisi dengan komunis. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata barakallahu fikum, semua partai-partai walaupun mengatasnamakan Islam sama. Tidak mungkin bisa mencapai tujuan mereka, tajmi'un nas, mengumpulkan manusia, kecuali dengan cara tamyi'. Kecuali dengan cara membuat ngambang semua masalah. Subhanallah. Ternyata ini adalah memang betul-betul perkara apa? Manhaj seluruh hizbiyah. Apakah cuma ikhwan muslimin? Tidak. Hizbut Tahrir juga sama. Apakah hanya Hizbut Tahrir dengan ikhwan? Tidak. Termasuk Jamaatut Tabligh. Dia kan bukan partai, iya, tapi pakai sistemnya sama, mengumpulkan manusia. Bagaimana caranya mengumpulkan manusia? Sehingga mereka bikin ngambang masalah-masalah. Qala, kata penulis selanjutnya. Walida da'u ilal ighla. Oleh karena itu mereka mengajak untuk tutup mata dari perkara-perkara yang mereka anggap sebagai parsial. Walhaq, padahal kenyataannya bukan hanya yang parsial, yang pokok pun mereka tutup mata. Tapi ini kelompok, sudahlah, tutup mata. Jangan lihat itunya. Lihat mereka muslim. Tapi mereka memusuhi para sahabat. Mereka juga muslimin. Mereka bersyahadat. Walhaq annal amra indahum la yaqtasir alal juz'iyah. Lihat. Yang benar. Bahwa yang mereka tutup mata. Yang mereka kesampingkan. Bukan hanya yang juz'iyah. Innama yata'addaha ilal kulliyat. Mereka juga akhirnya menutup mata dari perkara-perkara yang kulliyah. Lawannya juz'iyah, kulliyah. Juz'iyah itu yang parsial, kulliyah itu yang menyeluruh. Ini yang cabangnya, yang ini yang pokoknya. Ternyata yang pokoknya pun mereka tutup mata. Usul, akidah, menyimpang, enggak peduli. Hadza tanazzulan ma'ahu. Ala anna dhabit al-juz'iyyat wal kulliyyat 'indahum huwa ma qarrarahu ba'd ulama al-mu'tazilah wa man ta'athara bihim. Ini pun kalau kita ngalah memakai istilah mereka, juz'iyatnya mereka. Juz'iyatnya mereka saja mereka lampaui. Apalagi kalau kita membahas yang mereka anggap juz'iyah itu, apakah itu juz'iyah? Tidak. Mereka memakai istilah juz'iyah mengambil dari Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah sangat mengerikan sekali. Annal usul yal masail ilmiyah wal furu' yal masail amaliyah. Mu'tazilah menganggap bahwa yang usul itu yang akidah, yang sifatnya keyakinan, yang sifatnya ilmiah. Iya, saya tahu, saya percaya. Itu baru dikatakan yang usul, yang kuliah. Adapun yang sifatnya amal, amaliyah, itu kata mereka juz'iyah. Itu far'iyah, itu cabang. Bisa dibayangkan. Berarti apa saja yang cabang-cabang? Seluruh ibadah. Termasuk salat, termasuk puasa, karena itu amaliyah bukan akidah. Dianggap furu' oleh mereka. Bayangkan, mengerikan sekali. Wa anna usul hiya masailul qat'iyah, atau definisi mereka yang kedua, yang namanya usul adalah yang diriwayatkan dengan riwayat mutawatir. Itu usul. Kalau yang riwayatnya tidak mutawatir, walaupun sahih, walaupun muttafaq alaih Bukhari dan Muslim, mereka katakan itu parsial. Tidak penting. Qul inna a'zakum wa innama a'malu bin niyyat, hadis ahad. Bahkan mereka kesampingkan itu. Tidak penting masalah itu. Masalah niat. Dan sekian banyak masalah-masalah akan dibuang. Kata para ulama, kalau hadis yang tidak mutawatir dibuang, itu akan hilang 2/3 agama. Yang tersisa hanya 1/3 saja. Bayangkan dikebiri agama bukan separoh, lebih dari separoh. 2/3. Yang tersisa hanya 1/3 saja. Na'udzubillah min dzalik. Semuanya mereka anggap juz'iyat, far'iyat, cabang-cabang yang tidak penting, dikatakan sebagai kusyur, itu hanya kulit saja, yang penting itu isinya di sini. Adapun semua yang kita pakai, yang kita kerjakan, itu semuanya kusyur, luarnya, kulitnya saja. Sama ucapannya dengan Kiai Gendeng, yang bernama MH Ainun Najib. Dia sendiri yang mengatakan begitu kan. gambling, sama kurang lebih. Apa kata dia? Yang kalian maukan isinya apa kulitnya? Isinya. Ya iya, siapa yang mau kulit? Semua maunya isinya. Yang penting kan isinya Islam, walaupun kulitnya Nasrani. Maksudnya ketika mereka menyanyikan lagu dengan irama lagu Kristen, tapi isinya selawatan. Ah, kulit apa isi? Hati-hati. Walaupun perkaranya masalah itu yang dibicarakan, tetapi yang dia masukkan itu satu prinsip Mu'tazilah. Satu prinsip Hizbiyah. Prinsip mereka, haula, yang berkata bahwa yang penting itu isinya, bukan kulitnya. Nanti dia akan berbicara juga tentang masalah pakaian, tentang masalah sunnah dalam berpakaian, tentang masalah semuanya. Akan dikatakan itu semuanya kulit. Yang penting itu isinya. Isinya. Keyakinan. Khadibulina azakum wakum zmiyam sahar mati. Qala, dikatakan bahwa furu' adalah masailul qanniyah. Perkara yang tidak yakin atau yang tidak mutawatir itu dianggap dhanni, dianggap tidak meyakinkan. Berarti riwayat-riwayat hadis walaupun sahih, kalau tidak mutawatir kata mereka itu dhanni. Kalau dhanni itu furu', cabang, tidak penting. Bainaman nadhir fi siyarihim wa ahwalihim bal ba'd kitabatihim yatabayyan lahu annal kulliyat indahum mujarradul khaw fil umur siyasah. Ternyata ketika kita perhatikan perjalanan ikhwanul muslimin, kita perhatikan keadaan mereka, tulisan-tulisan tokoh-tokoh mereka, ternyata yang mereka anggap usul, prinsip yang paling kokoh, yang tidak boleh ngalah, ternyata adalah perkara politik. Harus kita berjuang mendirikan khilafah Islamiyah atau untuk merebut kekuasaan wa tajmi' li iqamati daulah Islamiyah, mengumpulkan manusia untuk bisa mendirikan daulah Islamiyah. Rafidhiyah kanat aw ilmaniyah aw quburiyah, almuhimul ism la musamma. Maka mereka menyatakan itu paling penting. Harus bagaimana tegak daulah walaupun dengan prinsip yang sesat, apakah ilmaniyah atau quburiyah atau syiah, terserah, pokoknya berdiri negara Islam, labelnya Islam, isinya tidak peduli, al-muhim al-ism lal-musamma, yang dipentingkan isinya bukan musamma. Ini khanudin a'azakumullah wa muslimin yang saya hormati. Kesesatan ikhwanul muslimin. Tidak mementingkan al-musamma, yang dipentingkan al-isim. Kalau sudah dikasih nama Islam, cukup. Walaupun isinya sesat, menyimpang. Walaupun isinya rafidhah syiah. Walaupun isinya quburiyah sufiyah. Walaupun isinya na'udzubillah sesat. Tidak peduli. Pokoknya Islam. La syarqiyah, la gharbiyah, la sunni wa la syiah, islamiyah, islamiyah. Itu dinyanyikan oleh mereka, didendangkan oleh mereka menjadi yel-yel setiap demonstrasi. Tidak sunni, tidak syiah, tidak timur, tidak barat, tidak sunni, tidak syiah, yang penting Islam. Qanibirin a'azakumullah. Padahal ajaran syiah jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Wa idha aradta أن تعرف هذا الحق الذي ذكرته لك وهو أن الكليات إذا عارضت غايتهم أهدروها. Kalau engkau mau tahu, kalau engkau ingin mengetahui apa yang saya sebutkan ini, ini buktinya bahwa al-kulliyah, perkara-perkara prinsip pun akan mereka gugurkan kalau bertentangan dengan prinsip mereka masalah politik. Kalau mau tahu, fanzur ila mawqifihim al-mukhzi min ad-dawlah ar-rafidhiyah al-khumainiyah. Kalau mau tahu buktinya, silakan lihat bagaimana sikap mereka terhadap negara Syiah Khumainiyah Disebut Khomeiniyah karena Tuhan mereka Khomeini. Agama Khomeiniyah. Karena agama mereka agamanya Khomeini. Pokoknya yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal kalau ada ucapan Khomeini. Ini Syiah. Kamu lihat bagaimana sikap mereka. Unzur ila muhamatihim 'anid daulatil quburiyah asyirkiyah fi Afghanistan. Lihat pula bagaimana pembelaan mereka terhadap daulah quburiyah yang jelas-jelas mengajarkan untuk berdoa pada kuburan, tawassul pada kuburan di Afghanistan. Mereka membela mati-matian sebagai negara Islam. Wanzur ila madhihim li daulatil ilmaniyah at-turabiyah. Dan lihat pula bagaimana ikhwanul muslimin memuji, menyanjung sebuah negara, negara ilmaniyah turabiyah, alirannya Hasan Turabi. Di mana? Sudan. Wah, negara Syiah dibanggakan, negara Quburiyah dibanggakan, negara ilmaniyah dibanggakan, negara-negara Islam. Sebaliknya, negara yang mengajarkan tauhid, mereka cerca. Dan ulama-nya, mereka cerca. Asyik. Kenapa? Karena satu hal. Mereka tetap menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Mereka tetap menyatakan bahwa itu quburiyah, syirkiyah. Yang ini ilmaniyah. Bagaimana yang itu? Yang itu Syiah Rafidhah. Itu yang mereka tidak maukan. Harusnya jangan. Mereka semua muslimin dan itu adalah Islam. Yang dipentingkan oleh mereka penamaan, bukan isinya. Padahal mereka selalu menyatakan isi-isi. Ternyata yang mereka pentingkan hanya penamaan. Yang penting ada kalimat Islam. Alaysat hadhil af'al tulghil kulliyat. Perhatikan. Bukankah semua perbuatan-perbuatan itu membatalkan atau bertentangan dengan prinsip yang kulliyah? Prinsip yang kulliyah adalah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Di antaranya berpegang dengan tauhid, tidak syirik. Tapi syirik dipuji oleh mereka. Prinsip agama mengambil dari para salafus saleh, para sahabat, sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, sebagai khairun nas qarni summa alladziina yalunhum summa alladziina yalunhum. Tetapi mereka memuji negara Syiah yang jelas-jelas mencaci maki para sahabat hampir secara keseluruhan. Berarti prinsip agama mereka runtuh hanya karena masalah politik. Baik, kembali kepada kita. Panahu an inkar. Akhirnya mereka pun berkata, alaysat hadhihi al-afal tulghi al-kulliyat kama annahum alghaw juz'iyyat. Berarti mereka juga mengingkari yang kuliah, prinsip-prinsip agama, juga mereka mengingkari yang juz'iyahnya juga. Fanahu an inkari halqil lihyah, isbal al-thiyab wa at-taswir. Mereka selalu mengingkari ahlus sunnah. Dalam masalah apa? Ketika ahlus sunnah melarang cukur jenggot. Ketika ahlus sunnah melarang isbal al-thiyab. Isbal, memanjangkan pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki. Wa taswir, ketika Ahlus Sunnah melarang mengambil gambar-gambar. Mereka selalu mengingat, apa apaan ini? Ini tidak penting, ini masalah kecil, ini masalah furu', ini masalah juz'iyah. Idan falima istitar khalfal juz'iyat al-miskinah. Kalau begitu wahai ikhwanul muslimin, kenapa kalian sembunyi dengan istilah juz'iyah? Ini perkara juz'iyah, ini perkara juz'iyah. Kalian menentang bukan hanya juz'iyah, yang kuliah juga kalian tentang. Prinsip agama, usulul sunnah juga kalian tentang. Makanya saya katakan, kajian ini adalah kajian kelas 2. Kalian harus tahu dulu usulnya, usulul sunnah. Saya anggap kalian sudah pernah membahas usulul sunnah dari sekian kitab. Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis sudah kalian baca. Aqidatul Wasatiyah sudah kita baca. Apalagi yang sudah kita baca di majalah yang kayaknya. Itu usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Ternyata mereka bukan hanya menggugurkan, mengorbankan juz'iyah, tapi mereka mengorbankan usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah mereka batalkan, mereka gugurkan, mereka kalahkan. Kenapa kalian sembunyi? Oh ini juz'iyah, oh ini juz'iyah. Emang yang kalian tolak cuma juz'iyah? Enggak. Kalian menentang walaupun kuliah, walaupun usul kalian tentang, kalau bertentangan dengan prinsip politik kalian, maka kalian tentang semuanya, juz'iyah ataupun kuliah, yang furu' ataupun yang usul, semua kalian tentang. Maka jangan sembunyi di belakang juz'iyah al-miskinah. Ma'annaha hiya wal kulliyat fi masidatin aw fi masyadatin wahidah. Padahal kedua-duanya disikat oleh kalian, dijadikan target untuk dikorbankan semuanya. Wahai bapak pemimpin ikhwanul muslimin, ini kan kelompok ini berbeda dengan kita. Itu juz'iyah, jangan dibahas. Kalau kelompok yang kedua ini bagaimana? Itu perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah. Udah kita saling hormat menghormati. Tapi yang ini bagaimana? Perbedaan usul. Ya walaupun perbedaan usul, sudahlah, kita menghadapi sesuatu yang lebih penting dari itu. Lihat. Dianggap masalah politik tadi, bagaimana supaya bisa merebut kekuasaan, itu dianggap lebih penting dari masalah prinsip tadi. Dan saya masih ingat, ada seorang yang datang, pulang dari Afghanistan, datang ke pondok pesantren kita, kemudian berbisik, karena dia teman lama. Sekarang ini kalian tuh gak perlu membantah Syiah. Karena Syiah dengan kita itu musuhnya sama. Maksudnya, musuh kita dengan musuh Syiah itu Tauhud. Siapa Tauhud maksudnya? Penguasa. Karena mereka berhukum tidak dengan hukum Allah, maka mereka Tauhud. Kita memerangi Tauhud, Syiah juga memerangi Tauhud. Ngapain kita bermusuhan dengan Syiah? Ajib. Lihat ikhwan ibn azam cara berpikirnya. Ini hizbiyah ikhwaniyah. Pemikiran seperti inilah yang dikatakan hizbiyah ikhwaniyah. Dianggap bahwa kesesatan Syiah itu kecil karena kita sedang menghadapi yang lebih besar, yaitu tagut, penguasa yang durjana, yang kafir, yang tidak berhukum dengan hukum Allah ila akhirih. Nah, yang dihadapin olehmu Syiah tidak durjana, tidak kafir, tidak kadzab. Mereka musuh Allah, mereka musuh Rasulnya, mereka musuh para sahabat, mereka musuh para ulama ahlus sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa mimma yu'ayyid dhalik, di antara yang mendukung hal tersebut adalah ucapan tokoh mereka. Berkata Al-Maududi, syekhnya mereka, wa huwa min akabiril qaum. Orang ini salah satu tokoh-tokoh besar mereka. Wa huwa min muqtadayati rabtihi al-muntaq al-mantiqi al-falsafi. Dan mereka dianggap, atau orang ini dianggap sebagai tokoh, bahkan sebagai pimpinan wilayah. Berkata, "Annal ibadat al-islamiyah," bahwa ibadah Islam seperti salat, puasa, haji, zakat, zikir, tilawatul Quran, semua itu, kata Maududi, merupakan muqarraratun tadribiyah li'ibadatin asliyatin ukhra. Semua itu adalah latihan. Semua ini, ibadah-ibadah ini adalah satu program latihan, pendidikan untuk menempa, untuk mendidik, untuk mentarbiyah masyarakat muslimin untuk bisa menegakkan ibadah lain yang lebih penting. Ibadah lain yang lebih penting. Wahia ta'sisul hukumah al-ilahiyah, yaitu menegakkan hukumah Islamiyah. menegakkan pemerintahan Islam. Masya Allah. Ya. Kalau begitu ya maududi, harusnya rukun Islam itu ada 6. Tambah satu lagi, taksisul hukuma Islamiyah. Karena dikatakan asliyah, ibadah asliyah. Astagfirullah. Jadi sholat gak dianggap prinsip. Puasa gak dianggap sebagai rukun. Jadi sholat itu latihan. Supaya, dan itu pernah kita dengar pula dari tokoh-tokoh mereka di Indonesia. Kita sholat setiap hari 5 waktu. Datang, baris. Ini sungguhnya latihan. Ketentaraan. Seperti pasukan tentara, baris berbaris. Kita gak perlu baris berbaris, cukup dengan sholat. Puasa. Diajari kita untuk bisa berlapar-lapar. Kemudian ini, diterangkan semuanya. Semua itu latihan. Agar kita bisa menjadi jundullah, tentara Allah, untuk menegakkan daulah Islamiyah. Jadi itu semua latihan. Salat latihan. Puasa, latihan. Itu semua latihan. Terus mana? Ibadah yang asliyah. Qalal maududi, berkata maududi, tadribiyah li'ibadatin asliyah. Itu semua latihan untuk mengerjakan ibadah yang asli. Berarti ini bukan ibadah yang asli. Itu hanya latihan saja. Mana ibadah yang asliyah? Al-ibadah al-asliyah. Ta'sisul hukumah al-islamiyah. Ibadah aslinya adalah mendirikan daulah Islamiyah. Mendirikan pemerintahan Islam. Masya Allah. Berarti prinsipnya rukun Islam ada 1. Menegakkan daulah Islamiyah. Adapun sholat, puasa, haji, itu semua hanya latihan. Astagfirullah, astagfirullah. Dan yang seperti ini sesatnya tidak dirasa oleh masyarakat muslimin di Indonesia. Tidak dirasa oleh para pemuda-pemuda muslim. Tidak dirasa oleh para asatidz di Indonesia, para kiai-kiai. Tidak tahu. Sampai ketika mereka sudah jadi teroris, baru tahu. Kenapa ya anak-anak muda kita kok jadi begini? Ini sebabnya. Buku-bukunya Maududi. Yang menganggap bahwa puasa cuma latihan, sholat cuma latihan, haji cuma latihan. Kata mereka, lihat haji. Dalam satu waktu, jutaan umat manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ke Arafah, ke Arafah semua. Ke Mina, Mina semua. Ini latihan jihad, kata dia. Latihan untuk kita ibadah yang lebih tinggi dari itu. Yaitu ibadah berjuang mendirikan negara Islam. Qulna na'azakumullah astaghfirullahal azim. La dalil, wala ayah, wala hadis. Mereka enggak bawa hadis, enggak bawa ayah, enggak bawa dalil. Coba ada dalilnya satu saja. Yang menyatakan bahwa prinsip dasar yang lebih penting dari sholat, puasa, haji adalah mendirikan negara Islam. Ada? Riwayatan wahidah. Satu riwayat saja. Mereka gak akan dapatkan. Yang jelas diriwayatkan secara mutawatir. Yang meyakinkan. Bahkan menurut Mu'tazilah sekalipun. Meyakinkan. Karena mutawatir. Kata Mu'tazilah yang meyakinkan yang mutawatir. Kalau yang tidak mutawatir dia meyakinkan. Ini mutawatir riwayatnya. Bahwa rukun iman. Ada 5. Syahadat la ilaha illallah. Wa iqamus shalah. Wa ita'iz zakah. Wasallu Ramadan wa hajj baitillahil haram. Semuanya rukun-rukun ini dianggap oleh mereka itu hanya latihan untuk ibadah yang lebih besar, yaitu mendirikan negara Islam. Wassalamu alaikum. Wa ra'yuhu hadha ma'khudun min malahidatil falsafah. Pendapat si Maududi ini diambil dari malahidah, dari kelompok-kelompok mulhid, kelompok sesat, kelompok filsafat. Jadi itu bukan dari dirinya ternyata. Mengadopsi, mengambil dari siapa? Dari malahidatil falasifah, dari kaum filsafat, kaum mulhidin. Di antaranya apa yang ditegaskan oleh Abu Ali Ibn Sina. Ibn Sina itu tokoh sesat. Yang dianggap sebagai tokoh kedokteran Islam. Dalam masalah akidah sesat, sesat-sesatnya. Filosof. Aqlani. Kata Ibn Sina dan sejenisnya dari kolongan falasifah dalam kitab-kitab mereka, mereka berkata, innal ibadat khadimatun lil hadaratil madaniyah. Dari ucapan mereka. Bahwa ibadah-ibadah itu semuanya adalah untuk melayani kemajuan madaniyah. Untuk melayani kemajuan dunia manusia dalam hadarah. Dalam kehidupan mereka al-madaniyah. Artinya untuk membentuk sebuah madaniyah, sebuah negeri, sebuah masyarakat, untuk membangun sebuah negara. Ibarat tadi semua khidmah. Semua itu pelayanan untuk itu. Berarti yang tingginya adalah hadarah madaniyah, sedangkan ibadah-ibadah itu khadimah, pelayan-pelayannya. Butuh apa kamu? Butuh kedisiplinan? Ayo kita latih dengan sholat. Butuh apa lagi? Butuh orang yang kuat menahan lapar, kami latih dengan puasa. Butuh apa lagi kalian? Oh, butuh kecepatan dalam berjalan, dalam berpindah tempat. Baik, kita latih dengan haji. Begitu. Bayangan mereka itu hanya latihan-latihan untuk mendukung sebuah madaniyah, sebuah kemajuan bangsa atau sebuah negara Islam ila akhirnya. Wa min huna qala Syekh Muhammad Al-Kandahlawi fi kitabih Al-Maududi ma lahu wa ma alayh anna afrad hadhihi al-jama'ah izdada fihim al-haq min makanati al-arkan al-islamiyyah wa mimman yahtammuna bi adaiha. Di antaranya ada yang membantah Maududi, namanya Muhammad Al-Kandahlawi. Di antara bantahannya berkata bahwa orang-orang dan tokoh-tokoh di kelompok ini, kelompok Ikhwanul Muslimin maksudnya, bertambah lagi meremehkan rukun-rukun Islam. Semakin bertambah mereka meremehkan rukun-rukun Islam dan juga meremehkan orang-orang yang mementingkan rukun-rukun Islam. Memang benar ucapannya. Bahwasanya tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin meremehkan salat, puasa, dianggap itu sebagai alat saja, sebagai alat latihan. Wa ba'd fa inna ma katabahu al-Qardawi. Dan yang lain lagi. Apa yang ditulis oleh Al-Qardawi? Aksan difathahkan ro-nya, bukan Qardawi tapi Qardawi. Kenapa? Yaqriduddin qardan qardan. Menggunting agama. Mengkebiri agama. Ini tidak penting. Ini juz'iyah. Ini tidak penting. Ini furu'iyah. Ini tidak penting. Ini bertentangan dengan akal. Buang saja. Ucapan Qardawi. Sama dengan ucapan Ghazali. Apa yang bertentangan dengan akal? Buang. Fattuhu ala rijlai. Letakkan di bawah telapak kakimu. Kalau ada hadis bertentangan dengan akal, walaupun sahih, fattuhu ala rijlai. Ini kata Muhammad Ghazali. Injak di bawah kakimu. Buang. Masya Allah. Mengerikan sekali. Wa ghairuhu dan lain-lainnya dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin dalam maudhu'ina hadza huwa min labisal haqqo bil batil. Dan lain-lainnya dari orang-orang yang mencampurkan hak dengan kebatilan. Wa saddi an sabilillah, menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala bisyubahi asy-syaitaniyah, dengan berbagai macam syubhat-syubhat syaitaniyah. Wal hujajil aqliyah, dengan syubhat-syubhat syaitaniyah, dengan syubhat-syubhat aqliyah. Al mubayinah lil adillatin naqliyah, yang bertentangan dengan dalil-dalil naqli, yang bertentangan dengan dalil-dalil naqli yakni Quran wa sunnah. Memakai dalil-dalil aqli yang bertentangan dengan dalil-dalil naqli. Qul inna billahi a'udzubikumullah. Jangan dikira mereka memakai dalil naqli itu seperti para ulama ahlu sunnah. Ini qala Allah ta'ala. Ini ucapan Rasulullah SAW. Dan ini secara akal. Wa min dalilin naqli kada wa kada. Ulama ahlu sunnah memakai seperti itu. Aqliyah dan naqliyah. Tetapi apa yang mereka bawakan dari aqliyah diletakkan di bawah Quran wa sunnah. Dan dijadikan pendukung terhadap Quran dan sunnah. Itu yang boleh. Maka dikatakan dengan kalimat qala Allah taala wa qala ar-rasul wa fil aqli, Dan dalam akal juga, kita mengakui bahwa itu hak. Maka kalimat ini, maka prinsip ini merupakan hak syar'an wa aqlan wa fitratan. Ini adalah hak sesuai dengan syar'an, Quran dan Sunnah. Aqlan, sesuai dengan akal. Fitratan, sesuai dengan fitrah. Mereka memakai dalil dari akli, enggak seperti itu. Memakai dalil dari akli yang bertentangan dengan nukilan, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan Sunnah. Memang ayatnya begitu, memang hadisnya begini. Tapi menurut akal, enggak begitu. Akal yang dipakai, Quran yang dikorbankan. Yang disenaminkan maknanya. Hadis yang ditolak, dikatakan hadis ini dhaif karena bertentangan dengan akal. Astagfirullah. Qala, وقد كان المنتظر من هؤلاء المنتسبين إلى صفوف الدعاة إلى الله أن يحثوا المسلمين على التمسك بالإسلام كله. Sesungguhnya yang ditunggu oleh mereka-mereka dari barisan para da'i ini, yang ditunggu oleh masyarakat adalah bagaimana mereka mau menganjurkan umat Islam untuk berpegang dengan Islam seluruhnya. Apa yang terkandung dalam Quran, apa yang terkandung dalam Sunnah. Wal hirs syadid ala sunnati Rasulullah. Yang diharapkan oleh kaum muslimin, para dai tadi hendaklah menganjurkan manusia berpegang dengan ajaran Nabi, kan begitu? Itu diharapkan oleh seluruh kaum muslimin. Harusnya yang namanya dai, juru dakwah, ustaz, kiai, mujahid dakwah, seharusnya mereka menganjurkan umat, menganjurkan manusia untuk berpegang dengan Quran wa sunnah. Bukan sebaliknya, mengalahkan Quran dan sunnah dengan ra'yunya. La'an yakunu abwaq tanfirin anha. Jangan menjadi abwaq yang menjauhkan manusia dari Quran dan sunnah. Tahu abwaq? Buk. Buk itu trompet. Jangan jadi corong trompet untuk menjauhkan manusia dari sunnah. Suaranya keras, seperti buk, seperti trompet, isinya. Jangan kerjakan sunnah. Itu bertentangan dengan masalah persatuan dan kesatuan. Sebab nanti akan terjadi begini dan begitu. Jangan kalian tegakkan sunnah, itu furu'. Itu hanya cabang, itu juz'iyah, gak penting. Yang penting itu adalah masalah ini. Kenapa kalian ribut terus? Tinggalkan masalah-masalah seperti itu. Semua benar. Loh, kalau semua benar, untuk apa turun Al-Quran? Kalau semua benar, untuk apa diutus Rasulullah SAW? Kalau semua benar, untuk apa itu semua? Qul inna a'udzubikumullah abwaq tanfirin nas. Jadi corong-corong yang menghalangi manusia dan menjauhkan manusia dari sunnah. Wa ta'nin fil 'adina 'alaiha bin nawajid. Kenapa kalian menjadi corong-corong yang isinya mencerca orang yang berpegang dengan sunnah? Yang 'adina bin nawajid, yang menggigit sunnah dengan gerahamnya, kokoh kuat di atasnya, tidak lepas, dicerca oleh mereka. Dianggap kaku, dianggap terbelakang, dianggap dungu, enggak tahu inti perjuangan katanya. Mereka itu enggak tahu inti perjuangan, hanya masalah jenggot dengan cadar dengan pakaian saja. Haji, apa inti perjuangannya menurut kalian? Politik. Bagaimana bisa merebut kekuasaan dari tauhid katanya. Laqad kana ulama'us salaf rahimahumullahu ta'ala. Sungguh para ulama salaf, semoga Allah merahmati mereka, mujtahidin fi bahthil masail al-khilafiyah. Mereka para ulama salaf bersungguh-sungguh berijtihad, membahas dengan sungguh-sungguh permasalahan-permasalahan khilafiyah. Apalagi yang lain. Yang khilafiyah, yang ada perbedaan dengan para ulama, yang katanya haula'il ikhwaniin, itu enggak penting. Para ulama membahas dan mendudukkan ini yang rajih, ini yang sahih dengan alasan ini. Ini marjuh, ini kurang kuat dengan alasan ini. Dirincikan dalam buku mereka. Apa itu buang waktu? Tidak. Sama sekali tidak membuang waktu. Karena itu ilmu yang berpahala di sisi Allah SWT. Dan akan membimbing umat yang membacanya. Tetapi ha'ula'il hizbiyin menganggap perbuatan tersebut sebagai buang waktu. Ngapain membahas khilafiyah? Ada apa membahas masalah perselisihan para ulama? Sudahlah, ada perkara yang lebih penting dari itu. Disalahkan. Dilecehkan. Dituduh tidak mengerti perjuangan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Badlan lil asbabil musilah ila shawab. Mereka para ulama tadi membahas dengan rinci, ditulis oleh mereka dalam buku-buku mereka. Untuk apa? Asbab al-musilah ila shawab. Agar menjadi sebab-sebab yang mengantarkan manusia kepada yang lebih sahih, kepada yang lebih benar, kepada yang lebih rajih. Sehingga umat belakangan mudah. Ini bagaimana ini? Ikhtilaf para ulama yang rajih. Baca bukunya Imam Fulan. Dia sudah mendudukkannya dengan rinci, dengan dalil-dalilnya. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendoakan ulama tersebut jazahumullahu khaira anna wa 'anil muslimin. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan karena jasa mereka untuk kita dan untuk kaum muslimin. Alladzi tulibu syar'an bil wusul ilaihi. Karena kebenaran itulah yang dicari oleh seluruh kaum muslimin. Al-haq itulah yang dicari kaum muslimin. Maka semua berupaya untuk mencari mana yang lebih sahih, yang lebih benar, yang lebih rajih. Harusnya ini yang dituju oleh para da'i, oleh orang yang berilmu. Fakam katabal ulama'u fi mas'alatil qara'a khalfal imam. Berapa banyak ditulis oleh para ulama' masalah hukum membaca di belakang imam. Jadi bagi makmum, apakah baca atau tidak membaca ketika imam membaca Al-Fatihah dengan jahat. Dibahas oleh mereka secara rinci. Mana yang rajih, mana yang marjuh. Wa kam katabal ulama fi mas'alatil jahr bi bismillahirrahmanirrahim fi shalah. Betapa banyak para ulama membahas, menulis dalam kitab-kitab mereka, apa hukumnya menjaharkan, mengeraskan bismillahirrahmanirrahim ketika mengimami salat. Dibahas pula mana yang rajih, mana yang marjuh. Wa kam katabal ulama fi fadail Damaskus. Betapa banyak para ulama membahas, menulis keutamaan Damaskus. Apa itu pentingnya bagi kita? Astagfirullah. Riwayat-riwayat tentang Damaskus ada. Dan juga apa yang pernah diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Apakah tentang Damaskus atau tentang Kudus, tentang Palestina, tentang ada riwayat-riwayatnya. Betapa banyak para ulama menulis Fadha'il al-Quds. Betapa banyak para ulama yang menulis fil adkar, tentang zikir-zikir. Termasuk An-Nawawi rahimahullah. Terus kitab khusus al-adkar. Wakam-wakam katabu fi nahwi hadhil qadaya ifradan wa dhimnan. Berapa banyak para ulama menulis masalah-masalah yang seperti ini. Apakah ifradan atau dhimnan? Ifradan itu sendiri, khusus satu buku isinya masalah hukum menggerakkan jari ketika tasyahud. Ada pula yang dhimnan. Dalam satu kitab tebal, dalamnya ada masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Ma'anna usuruhum tamuju bil fitan. Padahal di zaman mereka para ulama, ketika menulis masalah-masalah tersebut, ada fitnah atau enggak ada fitnah? Ada fitnah besar. Ada fitnah-fitnah pemberontakan, ada fitnah-fitnah pembunuhan. Bahkan ada para ulama yang ditangkap, dicambuk, dibunuh. Tapi mereka tidak mundur untuk menulis masalah-masalah yang seperti itu. Yang oleh ikhwanul muslimin dianggap furu', dianggap juz'iyah, dianggap remeh, dianggap gak penting. Dan tidak disalahkan oleh para ulama yang lain. Kamu ngapain nulis masalah seperti itu? Ini kita masalah fitnah sedang besar. Kenapa kalian tulis masalah-masalah itu? Tidak ada yang menyalahkan. Alhamdulillah. Karena mereka tahu ilmu ini nafi', akan bermanfaat sampai sekian lama. Sampai penulisnya meninggal sekalipun akan terus bermanfaat. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu, illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali dari tiga. Sadaqatun jariyah, sadaqah yang bermanfaat terus-menerus. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, akan terus mengalir pahalanya. Baru kemudian waladun salih yad'u lahu. Wa kam katabu fi nahwi hadhihi al-qadaya ifradan wa dhimnan. Ma anna usuruhum tamuju bil fitan, walaupun zaman mereka banyak gelombang fitnah. Wa tasallutul kuffar, banyak pula orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Wa dha'fal muslimin, dan keadaan kaum muslimin waktu itu lemah. Tetap mereka menulis-nulis ilmu tersebut dan mereka tidak anggap remeh, tidak anggap kecil masalah itu. Dan ini jalannya para ulama. Jalannya para duat ilallah, mengajarkan mana yang hak dan memerintahkan, menganjurkan untuk mengikutinya, menerangkan mana yang batil, kemudian memperingatkan agar menjauhinya. Afatarahum yatrukunal kitaba fi hadhil masail min ajli dhalik. Apakah kamu lihat mereka para ulama meninggalkan pembahasan-pembahasan furu' tadi? Apakah kamu lihat mereka para ulama meninggalkan pembahasan-pembahasan masalah menggerakkan jari ketika tasyahud? Meninggalkan pembahasan tentang fadha'il Dimashq, fadha'il Quds, al-adhkar. Apakah mereka meninggalkan pembahasan-pembahasan tersebut hanya karena fitnah sedang besar, kita sedang diserang muslim, sedang serang kufar? Begitu? Tidak, walhamdulillah. Kalla, wallahi, tidak demi Allah. Walau fa'alu ladhahaba minal ilmi jumlatun. Kalau saja waktu itu para ulama'nya ngikut ikhwanul muslimin, kalau saja para ulamanya berpemikiran seperti pemikiran ikhwanul muslimin, kita yang rugi. Hilang sekian ilmu. Kita jangan mementingkan masalah furu. Ini kita sedang menghadapi kufar. Kita sedang dibantai oleh Tartar. Kita sedang diinjak-injak oleh haulail mu'tazilah. Ditangkap para ulama, dicambuk, dibunuh. Sudahlah, jangan kita bahas masalah furu. Tidak penting itu. Kira-kira apa jadinya? Apa jadinya? Kamu masuk ke perpustakaan kosong. Kok enggak ada pembahasan masalah gerakan jari ya? Kok enggak ada pembahasan masalah keutamaan Quds? Kok enggak ada pembahasan masalah menjaharkan bismillah ketika mengimami? Kenapa ya enggak ada? Para ulamanya sibuk melawan orang kafir. Begitu. Kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah para ulama tadi tidak terkena syubhatnya ikhwanul muslimin. Alhamdulillah para ulama tersebut tidak seperti mereka para hizbiyyin. Tetap berpemikiran pentingnya menerangkan al-haq. Tetap mereka memiliki manhaj menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil dalam semua masalah-masalah agama. Tidak dibeda-bedakan, yang ini penting, yang ini enggak penting, tidak. Semuanya diterangkan, semuanya diajarkan. Walhamdulillah rabbil alamin. Walau fa'alu ladhahaba minal ilmi jumlatan. Kalau saja mereka melakukannya seperti ikhwanul muslimin, maka hilang ilmu. Wa tu'zinu bidhahabihi kulli, dan akhirnya mengkhabarkan, memberitakan sebentar lagi ilmu akan hilang. Wa lakatamu ma wajaba 'alaihim idhar, dan berarti mereka menyembunyikan ilmu yang wajib diterangkan. Ala falyattaqillaha haula, ketahuilah hendaklah mereka bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakhudha biyadil jami', hendaklah mengambil tangan semua kaum muslimin, diajak untuk menuju kepada kebenaran yang ditunjukkan dalam Quran dan Sunnah. Pegang tangan kaum muslimin, ajak kepada al-haq wal-huda. Ini qala Allah, ini qala Rasul. Kerjakan semuanya, usul al-furu', semuanya, yang kulliyah ataupun yang juz'iyah. Wa an yujannibana mawatin al-bid'i wal hawa, dan ajak kaum muslimin seluruhnya untuk menjauhi kebid'ahan-kebid'ahan, untuk menjauhi hawa nafsu, untuk menjauhi berbagai macam syubhat-syubhat yang berasal dari ra'yu dan akal yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Dan juga kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar membimbing kita dan memperlihatkan kepada kita yang hak adalah hak. Wa yarzuqana ittiba'ahu, dan semoga Allah memberikan rezeki pada kita untuk bisa mengikutinya. Wa yuriyanal batila batilan, dan semoga Allah memperlihatkan kepada kita yang batil adalah batil. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk menghindarinya. Wa la yaj'aluhu multabisan 'alaina, dan agar jangan Allah menjadikan kabur atas kita mana hak mana batil. Meminta agar Allah menjelaskan pada kita yang hak adalah hak dan kita dibantu untuk mengikutinya. Dan Allah menjelaskan pada kita yang batil adalah batil. Dan semoga Allah membantu kita untuk bisa menghindarinya. Dan agar jangan dijadikan samar mana hak mana batil atas kita. Fa nusalli nusallim, maka kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sahbihi ajma'in. Meminta kepada Allah agar diperlihatkan kejelasan mana hak mana batil. Dan berlindung, jangan sampai disamarkan atas kita mana hak mana batil. Fanadillu, misalnya kita akan sesat nantinya, na'udzubillah, kalau tidak jelas. Maka kita minta kejelasan. Dan tentunya doa diiringi usaha. Meminta kejelasan mana hak mana batil, berdoa pada Allah SWT. Apa usahanya? Ngaji, membahas masalah-masalah tadi. Apakah masalah usulnya atau masalah furu'nya? Mudah-mudahan kalian mengkaji fiqihnya, kalian mengkaji masalah amaliyahnya, sebagaimana kalian juga mengkaji aqidah dan usul sunnah. Allah taufiq wal afiyah, nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.